إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد اقرأوا الحديث Baik, pada hadis yang ketiga kita sudah mempelajari tentang ini beberapa posisi yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam padanya mengangkat kedua tangannya baik setinggi atau sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan kedua daun telinga. Dari beberapa riwayat yang terkumpul dalam permasalahan ini, ada beberapa tempat Khalid yang rutin. Ada tiga. Apa saja? Takbiratul Ihram. Ketika hendak ruku. Ketika bangkit darinya. Kemudian yang selain ini, ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Ini sifatnya rutin atau kadang-kadang? Rutin. Berarti ada empat ya yang rutin. Kemudian yang kadang-kadang? Ketika hendak sujud, demikian juga bangkit dari sujud. Ya, berdasarkan hadis Malik ibn Khairith, demikian juga hadith Wa'il ibn Hujr yang sudah kita lewati. Tapi ini sifatnya kadang-kadang, ya sebagaimana kita melakukan jalsah tik'a pada duduk di antara dua sujud. Dan ini sebagai gambaran bagi kita bahwa pelaksanaan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kan bisa terwujud dengan terkumpulnya riwayat-riwayat tentang sifat-sifat ibadah beliau SAW. Jadi tidak bisa hanya berlandaskan dengan yang satu hadis semata, sementara di sana ada riwayat-riwayat yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tapi kita masuk hadis yang keempat. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-hadis ar-rabi' hadis yang keempat. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas namanya Abdullah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zubin ala al-jabhati wa ashara biyadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Yang di sini muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku telah diperintahkan, lafad umirtu ya, di situ ya, selanjutnya mabni majhul ya, tidak disebutkan siapa fa'ilnya karena maklum tidak ada yang memerintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau para sahabat mengatakan umirna, maka tidaklah yang memerintahkan mereka kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari lafaz ini dipetik ya, faedah bahwa apa yang disebutkan pada hadis ini hukumnya wajib, karena hukum asal dari sebuah perintah adalah lil wujub. Kemudian Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, beliau menyebutkan riwayat lain dari hadis ini dengan lafaz umirna. Ya, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Yang dipetik pula dari sini ya, bahwa ini bukan khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi umum bagi ya, seluruh umatnya juga. Ya, meskipun baik dengan lafaz yang disebutkan pada riwayat ini dalam kitab kita ya, umirtu ini tidak merupakan kekhususan bagi Nabi, karena hukum asal sebuah perintah ya, dari Allah kepada Nabi-Nya ini berlaku untuk seluruh umatnya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan ini khususiyah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan lafaz umirna ya, semakin menunjukkan bahwa perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di hadis ini, baik, yang ada pada hadis ini menunjukkan umum untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Jadi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Alal jabha. Ya. Yakni alal jabha, di atas jabha, kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan alal jabha, beliau dengan tangannya mengisyaratkan ya ke anf, ke hidung beliau ya. Al-Hafidh rahimahullah Ibnu Hajar ya, beliau menyebutkan bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut alal jabhah, ini sambil menggerakkan yakni jari beliau ke hidung, menunjukkan dari sini bahwa jabhah dan anf ini satu anggota sujud. Jadi kening dan ya, hidung ini satu anggota sujud. Jadi bukan dua, karena Nabi SAW ketika menyebutkan jabhah, beliau mengisyaratkan ke hidung, menunjukkan ini satu anggota sujud. Kemudian wal yadaini. Selanjutnya al yadaini. Lafad yad jika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah al kaf. Ini al-kaffaini, maksudnya dua telapak tangan ini. Jadi anggota sujud berikutnya setelah kening dan hidung, ya, adalah dua telapak tangan. Kemudian warukbataini, dan kedua lutut. Ya, kedua lutut. Baik, lutut insyaallah semuanya paham. Ini tulang yang merupakan pertemuan antara paha dengan betis, ya, seperti itu. Kemudian atraful qadamaini. Atraful qadamain, yakni ujung dari kaki, ya, yang dimaksud yakni jari-jari kaki. Ya, lima jari-jari kaki dari masing-masingnya ini jadi maksud dengan atraf al-qadamain. Tayib, ini tujuh anggota sujud di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi siapa saja yang salat pada posisi ini untuk ketujuh-tujuhnya, ya, dari anggota sujud tersebut menempel. Kemudian hal yang perlu untuk kita ketahui juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini posisi ketika kita hendak sujud. Ya. Apakah kita mendahulukan lutut untuk sampai ke tempat sujud, ataukah kedua telapak tangan? Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Imam Ahmad, ya, secara urutan al-aula, yang lebih pantas di dalam pengurutan ini, Al-Imam Ahmad, kemudian Abu Daud dan An-Nasa'i, sesuai dengan urutan, ya, kesenioran. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Syekh Mukbil pada sifat salat nabinya menyebutkan hadis ini pada halaman 87. Ketika beliau menyatakan, "Tsumma tasjudu," kemudian setelah itu engkau sujud. "Wa ba'da an tasjuda madza," setelah engkau sujud, terus apa? Ya. "Bi ayyi syai'in tuqaddim," dengan apa kamu mendahulukan untuk sujud tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, "Tuqaddimu yadaika," engkau mendahulukan kedua telapak tanganmu. Kemudian beliau membawakan dalilnya, li'annal hadis, ya, fis sunan, karena di dalam hadis yang ada di dalam as-sunan, ya, sudah disebutkan Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, dan sebelumnya riwayat Ahmad. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yabruku ahadukum burukal ba'ir, janganlah salah seorang di antara kalian, yakni ketika salat, yabruk itu menderum, ya, yakni apa istilahnya, kalau unta mau mendekam seperti itu, menderum untuk turun, seperti turunnya unta ketika hendak menderum. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan yadayhi, kedua telapak tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Kata beliau, hadzal haditsu sahihun. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, hadzal hadits sahih. Dan hadits ini hadits yang sahih. Kemudian masalah ini jadi terkait dengan mana yang didahulukan, ada khilaf di kalangan para ulama. Karena adanya riwayat yang seakan bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dari hadis Abi Hurairah. Yani hadis Wa'il ibn Hujr yang disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Muqbil pada sifat salatnya. Kata beliau, wa hunaka haditsun yu'ariduhu hadits Wa'il ibn Hujr. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqaddimu rukbatayhi. Wa'il ibn Hujr beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika hendak sujud mendahulukan kedua lututnya. Ini riwayat dari hadis Wa'il ibn Hujr. Kata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, lakinnahu min tariqi Syarik ibn Abdullah An-Nakhai. Akan tapi hadis Wa'il ibn Hujr ini dari riwayat Syarik ibn Abdullah An-Nakhai. Wa qad sa'a hifdhuhu lamma waliya al-qada. Di mana hafalannya ini buruk berubah ketika beliau memegang urusan qadhi, menjadi qadhi. Kemudian kata beliau, wa aidan ukhtulifa alaihi fih. Juga beliau Syarik ibn Abdullah An-Nakhai diperselisihkan tentang kefikohan riwayatnya, fataqdimul yadaini huwa sunnah, sehingga mendahulukan kedua telapak tangan huwa sunnah, inilah yang sunnah. Ini keterangan Syekh Muqmir rahimahullah pada sifat salat Nabi beliau pada halaman 87. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau pada kitab beliau Zadul Ma'ad berpendapat mendahulukan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan. Di mana di antara yang menjadi alasan beliau memandang bahwa hadis Abi Hurairah ini maqlub, yakni tertukar atau terbalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang ketika merunduk hendak sujud seperti merunduknya bair unta. Kemudian Nabi memerintahkan untuk meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Di mana sisi pandang beliau rahimahullah bahwa pada hewan tangan itu kaki depan. Sementara unta ketika hendak menderum itu mendahulukan kaki depan. Berarti harusnya lafadznya waliyadu rukbatayhi qabla yadayhi. Ini pandangan beliau. Sementara para ahli lughah mereka menegaskan bahwa pada hewan-hewan berkaki empat lutut itu ada pada kaki depannya. Pada kaki depan. Oleh karena itu Jika antum perhatikan mungkin suatu saat ke Hadiqatul Hayawanat, ya, ini termasuk di antara faidah ke sana itu bukan hanya apa istilahnya? Ya, refreshing, ya. Coba ke tempat keberadaan unta. Yang enggak usah naik, ya seperti itu. Lihat saja. Enggak usah bayar. Bagaimana ketika unta itu hendak menderum? Ya, maka dia akan mendahulukan kaki depannya, yang di situ ada lututnya. Ya, itu yang dijadikan sebagai yakni tumpuan, ya, ketika hendak menderum. Dia mendahulukan apa? Lutut. Mendahulukan lututnya. Nah, kita dilarang untuk yakni ketika hendak sujud sebagaimana unta ketika hendak menderum mendahulukan lututnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini ya menegaskan wal yada yadaihi qabla rukbataihi, maka hendaklah dia yakni orang yang salat ketika hendak sujud meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Baik, ya. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Qubil Ibn Hadi Al-Wadi'i bahwa takdimul yadaini huwa sunnah. Baik, bahwa mendahulukan kedua telapak tangan inilah sunnah. Dan demikian juga mungkin yang bisa antum dapatkan keterangan yang semisal dari sifat salat Nabi Syekh Muqbil Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa dirujuk pada kitab sifat salat Nabi beliau. Ini terkait dengan permasalahan mana yang didahulukan ketika hendak sujud. Yang mendahulukan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadis Ibn Abbas umirtu an asjuda ila akhirih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma umirtu an asjuda ila akhiril hadis. Fihi, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, anna sujuda la yujzi'u illa biwad'il a'dha'is sab'ati fil ardh. Bahasanya sujud tidaklah sah, yujzi maknanya yasih, ya, sah. Tidaklah sah sujud seorang dalam salatnya kecuali dengan meletakkan 7 anggota sujud ini fil ardh, ya, di tempat salat. Jadi menempelkan 7 anggota sujud ini di tempat salat. Al-ardh, ya, tanah yang dimaksud yakni di tempat salat. Karena mungkin di masa kita ya hampir tidak didapati lantai masjid tanah, ya. Baik. Rata-rata sudah keramik, bahkan ditutup dengan karpet, ya. Meskipun ada di sebagian tempat yang sampai ke kami, ya, di Bengkulu sana ada yang kondisi masjidnya itu terbuat dari apa namanya? Jadi lantainya dari pasir. Gitu. Ya, mungkin kalau di Indonesia ada pohon kurma, mungkin juga akan dibikin, ya, dinding-dindingnya dari pohon kurma. Karena menganggap yang seperti ini sunnah, kan? Ya, tempatnya Abu Turab. Allahul Musta'an. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa meletakkan atau menempelkan 7 anggota sujud ini hukumnya wajib. Kemudian ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang dirajihkan oleh Asy-Syarih di sini. Yani Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian riwayat yang menegaskan tentang tidak sahnya seorang sujud kecuali dengan meletakkan atau menempelkan 7 anggota sujud sebagaimana yang disebut di hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Ad-Darqutni, riwayat Ad-Darqutni. Disebutkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada sifat salat Nabi beliau. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la salata liman la yusibu anfuhu minal ar ma yusibul jabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata, tidak ada salat, mana tidak penafian yang dimaksud di sini, ya, yakni nafyu sihah bukan nafyul kamal. Ya, penafian terkadang yang dimaksud nafi kesempurnaan, terkadang yang dinafikan yakni kesahihannya. Tidak ada salat bagi seorang yang la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin, al-jabin al-jabha, yang hidungnya tidak mengenai dari tempat sholatnya apa yang dikenai oleh keningnya, yang dikenai oleh keningnya. Makanya jika keningnya nempel ke tempat sholat sementara hidungnya ya tidak menempel, maka ya sebagaimana kita ketahui bahwa al-jabin atau al-jabha dan hidung ini satu anggota sujud, maka dia ya dengan kondisi yang semisal ini ya masuk dalam cakupan hadis Nabi la salat, tidak ada salat baginya. Maka semisal dengan ini pula, kalau seorang misalnya masih terkait dengan jabhah atau jabin dan anuf ini, kalau hidungnya nempel, ya hidungnya nempel sementara dahinya tidak menempel ke tempat sholat, karena ini satu, sekali lagi satu anggota sujud. Karena mungkin saja yang pertama tadi, ya karena peseknya misalnya. Ya, seperti itu. Tayib. Sehingga tidak menempel hidungnya. Maka bagaimanapun peseknya seorang ya tetap mengupayakan itu. Atau sebaliknya yang kedua, ya, karena mancungnya hidungnya sehingga ketika hidungnya sudah menempel dahinya tidak menempel. Tetap dia harus mengupayakan untuk kedua-duanya bisa menempel di tempat sholatnya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wal jabhatu ma'al anfi udwun wahidun. Jabha atau jabin, ya, kening bersamaan dengan hidung ini udwun wahidun, satu anggota sujud. Jadi dihitung satu anggota sujud. Kemudian wa kulluha yustahabbu an la yuj'ala bainaha wa bainal ardi ha'ilun illa rukbataini li an la tankashifal awrah fayukrahu kashfuhuma. Dan semuanya dari 7 anggota sujud tadi, ya, disukai untuk tidak adanya ha'il, yakni pemisah, tidak adanya pemisah antara 7 anggota dari anggota-anggota sujud tersebut dan al-ard, yakni tempat sholat. Jadi menempel atau bersentuhan langsung, ya, ini disukai, ya, kecuali ar-rukbataini, kecuali kedua lutut, ya, ini tidak masuk dalam cakupan ini istihbab. Kenapa? Li'alla tankashifa al-aurah, agar jangan sampai, ya, tersingkap auratnya. Karena kalau seorang misalnya di bagian lutut yang di apa diupayakan untuk lututnya bersentuhan langsung, maka akan tersingkat auratnya. Fayukrahu kashfuhuma, maka dimakruhkan tersingkapnya kedua lutut tersebut. Baik, ini yang disebutkan oleh Asy-Syarih, dan di sana pada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i, mengkhususkan terkait dengan dahi. Jadi untuk dahi, ya, beliau berpendapat, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat, ya, untuk tidak ada yang menghalangi antara dahi, ya, dengan tempat sholat. Adapun hidung, insyaAllah ma'ruf, ya, sebenarnya itu. Sehingga terkadang kita mendapat dari kalangan Asy-Syafi'iyah, ya, dari kalangan Asy-Syafi'iyah, jika mereka hendak sholat, meskipun mungkin kalau pas momen-momen biasa kan pecinya menutupi gitu, ya. Ya, kalau mau sholat di gini kan. Yes. Ini. Taib. Dan Allahu Ta'ala alam, terkait dengan perkara ini, yang tentunya butuh untuk diperhatikan adalah untuk bagaimana seseorang betul-betul mengupayakan 7 dari anggota sujud itu betul-betul menempel ke tempat sholatnya. Dan yang dimaksud oleh Asy-Syarih Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini, ini terkait dengan sesuatu yang sifatnya, yakni ha'il, penghalang yang sifatnya ini, yakni menempel atau bagian dari pakaian seorang yang sholat. Adapun sesuatu yang terpisah, ya, sesuatu yang terpisah, maka pada kondisi yang dibutuhkan, ya, tidak mengapa seseorang meletakkan sesuatu antara tempat sholat dengan anggota sujudnya. Ya, satu contoh misalnya pada kondisi dingin, biasanya lantai masjidnya keramik. Ya, kondisi dingin yang mungkin sangat mengganggu dengan dinginnya tersebut, atau bahkan sebagian orang biasanya kalau hawa dingin itu sakit perut, jadi keluar angin terus, ya, maka tidak mengapa untuk dia meletakkan, ya, kain atau yang semisalnya untuk menjadi alas sholatnya atau dikenal dengan sajadah. Hanya perhatikan di sini untuk hendaknya memakai sajadah yang tidak mengganggu khusyuknya salat, ya, yang polos. Dalilnya adalah hadis Maimunah yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Maimunah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli 'ala al-khumrah. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah salat di atas khumrah, yakni kain yang digunakan untuk alas beliau salat. Demikian juga pada kondisi panas. Ya. Seperti pada hadis Anas. Beliau menyatakan atau menceritakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Bahwa kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kondisi panas yang demikian terik. Kemudian kata beliau, fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard, apabila salah seorang di antara kita, di antara kami, ya, tidak mampu untuk benar-benar meletakkan dahinya di tempat sholat di atas tanah yang jadi demikian panas tersebut, basata thawbahu fasajada alaihi, maka beliau membentangkan pakaiannya, jadi bagian dari pakaian yang dia pakai, ya. Kemudian dia sujud di atasnya, jadi meletakkan dahinya di atas kain yang atau pakaian yang telah dihamparkan tersebut. Ini terkait dengan menggunakan. Adapun menganggap bahwa lebih utama ya, seseorang sholat dengan menggunakan sajadah atau alas sholat, maka yang demikian tidak ada sunnahnya. Kemudian kata Al-Imam Sa'di selanjutnya, wa yujzi'u an yad'a min kulli 'udwin aqalla syai'in, dan sah ya, seseorang dalam salatnya untuk meletakkan ya, minimalnya dari 7 anggota sujud tersebut ya. Jadi minimal seperti misalnya atraf al-qadamain, yakni jari-jari ini ya menyentuh ya tempat sholat. Ini pada kadar minimal. Karena nanti insyaallah akan kita pelajari tentang bagaimana tata cara sujud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sholatnya untuk kita betul-betul ya memperhatikan dan mencontohnya. Kemudian wala budda min wad'il jabhati ma'al anf, dan sesuatu yang harus untuk seorang yang sholat meletakkan atau menempelkan dahi atau kening dan hidungnya. Ya, ini sebuah keharusan. Jadi tidak boleh hanya salah satunya saja sebagaimana sudah ditegaskan tadi. Kemudian wa yustahabbu an yumakkina jami'al a'dha minal ard, dan disunnahkan, disyariatkan untuk benar-benar menempelkan seluruh anggota sujud tersebut minal ard, yaitu dari tempat sholatnya. Ya, tidak boleh ada sebagiannya yang terangkat ya dari 7 anggota sujud tersebut. Taib, insyaallah untuk kaifiyah atau penjelasan tentang tata cara sujud Nabi pada kesempatan berikutnya insyaallah. Apakah makmum membaca takbiratul ihram dengan jahr? Tidak ada ya yang menuntut makmum untuk menjahrkan takbir yang manapun hatta takbiratul ihram. Ya, jadi makmum membacanya dengan sir. Ya, terkecuali ada kondisi yang menuntut. Misal bangunan masjid yang demikian luas, qadarullah listrik mati. Maka dia mentabligh takbir dari imam. Dan tentu tidak semuanya, tidak semua makmum ikut mentabligh ya seperti itu. Ya, jadi tidak ada syariatnya. Ya, bahkan terkadang hal-hal yang semisal ini mengganggu yang lainnya, ya takbir-takbir kayak itu, takbiratul ihram ataupun intiqalah bagi makmum, ya semuanya disyariatkan untuk disirkan, tidak dibaca dalam hati tapi dengan dilafadzkan tapi disirkan. Ya. Terkadang ya, perbuatan menjaharkan ini menyeret riya. Ya. Sebagian dari musallin difasih-fasih ya Allah. Ya. Tidak ada. Apa hukum berwudu di dalam kamar mandi atau WC? Apakah boleh membaca basmalah di dalamnya? Ya. Jika ada tempat lain, ahsan digunakan ya, tempat lain. Tapi jika memang kondisinya demikian, ya terkait dengan hukum bismillah sendiri, ya, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya bukanlah wajib, tapi sunnah saja. Ya. Karena tidak disebutkan pada hadis Utsman yang di situ, Utsman mencontohkan tentang bagaimana yakni tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, oleh karena itu, ya, terkait dengan ini kalau memang adanya ya tempat wudunya di dalam kamar mandi, wallahu alam, ya, maka untuk lebih hati-hatinya ya seorang tidak melafadzkannya. Apakah boleh berwisata ke tempat musibah seperti Merapi atau yang semisalnya? Tapi kalau tujuannya wisata cari hiburan, ya ke tempat musibah, ya maka ini, ya asan tidak dilakukan karena tujuan wisata itu untuk senang-senang. Ya termasuk tentu yang lebih keras lagi, yakni mendatangi tempat yang di situ kaum yang diazab, seperti berwisata ke mana itu Laut Mati, ya yang di situ dikubur kaum Lut, ya justru kita ketika melewati tempat-tempat yang semisal itu, ya harus upayakan untuk menangis dan menjauh dari tempat tersebut, jangan sampai waliyadzubillah menimpa kita apa yang menimpa mereka. Kalau memberikan bantuan ke tempat musibah, ya enggak masalah seperti itu. Adapun wisata senang-senang, itu kan seperti peribahasa menari-nari di atas luka orang lain, ya, seperti itu. Ya. Terdengar kabar Ustaz Abdurrahman Wonosari sekarang mengajar di Sururi. Benarkah demikian? Bagaimana arahan agar diberi? Ya, Abdurrahman Wonosari, ya, meralat tahzirnya dari Turosi ataupun Sururi. Jadi tahzir waktu itu keliru, begitu ya. Kondisi sekarang gabung di tempat MLM, ya, di tempat MLM. Dan saya mendengar dari saudara iparnya Ustaz Saiful Bahri bahwa dia menyatakan tidak merasa bersalah apa-apa, tiba-tiba ditahzir, tidak ada nasihat, tidak pula arahan, tiba-tiba ditahzir kemudian dihajar. Ini yang saya dengar dari Ustaz Saiful Bahri. Jadi selama berjalan ke sana kemari di sini ini merasa tidak berbuat apa-apa, ya. Kemudian ya setelah tinggal di Grenjing, sekarang tinggal di Grenjing, ya beliau memperhatikan ke sana kemari secara cermat begitu tentang keadaan Grenjing, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ya, salah seorang asatidah pembina kita mendengar dari orang yang mendengar langsung dari Abdurrahman Nusari bahwa ternyata setelah saya tinggal di Grenjing tidak menemukan satupun penyelisihan terhadap sunnah. Ya. Jadi kalau begitu apa yang dilaporkan asatidah tentang kondisi yang ada di sana itu tidak benar, ya seperti itu, karena ternyata pengamatan dari Abdurrahman Wonosari ini tidak ada satupun penyelisihan terhadap sunnah, termasuk kalau dulu ya mungkin pernah menggunakan buku tentang legenda Pekalongan. Ya, yang itu ada pangeran yang tapa seperti kalong itu, yang kemudian jadilah kota Pekalongan. Itu bukan penyelisihan terhadap syariat. Atau mungkin setelah beliau mengamati, mungkin diganti bukunya, tidak tahu juga ya, seperti itu. Dan ya, kalau saya ya melihat, ya Allah Ta'ala alam, ya mungkin istilahnya seperti posisi beliau ini ya, wayang yang sudah selesai lakonnya gitu. Kan masuk kotak ya, kemudian ganti wayang yang lain untuk menjadi lakonnya. Baik. Ya, Pak Dalangnya ya siap memainkan wayang yang lainnya. Begitu. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya, siapa ini lakonnya, kan seperti itu. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.